السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Hari ini para pemirsa Niaga TV, kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang berjudul Al-At'imah. Babul At'imah. Al-At'imah artinya adalah bab tentang makanan-makanan. Ta'amun At'imah artinya makanan. Maksud dari bab ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bayanu ma yahillu akluhu minha wa ma yuhram, yaitu penjelasan tentang apa-apa yang dihalalkan untuk dimakan dan apa pula hal-hal yang diharamkan. Dan tentunya mengetahui masalah halal dan haram ini adalah sangat penting sekali. Hatta yajtanibul muslimu aklama hurima minha, sehingga seorang muslim, kata beliau, menjauhi makanan yang telah diharamkan. Lima fi aklil haram min iqabin syadid, karena memakan sesuatu yang haram itu ada iqab, ada hukuman yang keras, ya, ada hukuman yang berat. Di sini beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah bersabda, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon perlindungan kepada Allah untukmu, wahai Ka'ab bin Ujrah, dari para pemimpin yang datang setelahku. Barang siapa yang berkepentingan mendatangi para pemimpin tersebut lalu membenarkan kedustaan mereka, menolong kezaliman mereka, maka orang itu bukan termasuk dariku dan aku bukan bagian dari dirinya, dan dia tidak akan bisa mendatangi telagaku. Dan barang siapa tidak mendatangi para pemimpin tersebut, tidak membenarkan apa yang mereka, tidak membenarkan kebohongan yang mereka ucapkan, tidak menolong mereka melakukan kezaliman, maka orang yang seperti itu termasuk ke dalam diriku dan aku bagian darinya, dan dia sayaridu alal haud, dia akan mendatangi telagaku. Orang yang menjauhi para pemimpin yang tidak mengambil hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengambil hidayah dari petunjuk syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi berkata, ya Ka'ab, as-salatu burhanun, was-sawmu junnatun hasinah. Salat itu adalah petunjuk. Sedangkan puasa, dia adalah tameng yang kuat. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedangkan sedekah itu bisa mematikan, bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya Ka'ab ibni Ujrah, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah ada daging yang tumbuh, yang berkembang, yang membesar dari sesuatu yang haram, kecuali neraka adalah yang paling pas untuknya. Artinya orang-orang yang tidak berhati-hati, tidak memilih-milih makanan, tidak menjadikan halal dan haram sebagai ukuran, maka mereka berada dalam ancaman yang tidak main-main. Ya, kullu lahmin nabata min suhtin illa kanatin naru awlamin. Setiap daging yang ada di tubuh manusia, yang tumbuh, berkembang dari sesuatu yang haram, yang dia makan tapi itu haram, maka nerakalah yang paling pantas untuknya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, dan diriwayatkan pula oleh Ahmad di dalam kitab musnadnya rahimahumullahu jami'an. Para pemirsa Niaga TV, kalau kita bicara halal haram makanan, ada ayat yang bersifat umum tentang makanan yang halal, dan ada ayat yang bersifat umum tentang makanan-makanan yang haram. Adapun kaidah umum tentang makanan-makanan yang halal itu adalah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keempat. Yas'alunaka mada uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Katakan, telah dihalalkan untuk mereka yang baik-baik. Nah, ini kaidahnya, bahwa yang halal itu adalah sesuatu yang thayyibat, yang baik. Begitupun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang kalian yang kami berikan untuk kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran makanan yang halal itu adalah makanan yang thayyib, makanan yang baik. Ya, yaitu makanan yang memang manusia yang memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang baik, dia menyukainya. Ya, dan apa namanya, ketika melihat makanan itu dia berselera. Tentunya orang-orang yang fitrahnya masih lurus, sebagian sudah bengkok atau sudah menyimpang, maka dia memakan makanan yang tidak thayyib. Yang mana orang-orang biasa melihatnya akan menganggap jijik, ya, atau kotor, ya, atau buruk, dan lain sebagainya. Adapun ayat terkait dengan perkara yang diharamkan oleh Allah dari makanan, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayh innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa dalam kondisi darurat, bukan karena dia menginginkannya, dan tidak juga dia melampaui batas, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan semakna dengan ayat ini, para pemirsa Niaga TV, tentang makanan yang haram, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 145, Qul la ajidu fi ma uhiya ilai, muharraman ala ta'imi yat'amuhu, illa an yakuna maytatan, au daman masfuha, au lahma khinzir. Sesungguhnya, katakanlah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang diharamkan, kecuali apabila berbentuk bangkai atau darah atau daging babi. Fa'innahu rijs, karena itu semua adalah najis. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau bentuk kepasikan, karena ketika disembelih disebut selain Allah Subhanahu wa taala, atau dimaksudkan, diniatkan bukan karena Allah. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa tanpa dia menginginkannya dan tanpa juga dia melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini secara umum ya, bahwa yang Allah haramkan itu adalah bangkai, segala jenis bangkai, lalu segala jenis darah, lalu daging babi, dan apa-apa dari hewan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, yukalu baqarul wahshi wa himarul wahsh, boleh dimakan baqarul wahsh. Baqar artinya sapi, al wahsh artinya liar. Sapi liar itu boleh dimakan ya, sapi liar ya, sejenis dengan sapi yang biasa kita sebut dengan banteng atau yang sejenis dengannya. Begitupun himarul wahsh, ya, keledai liar, atau kadang disebut juga zebra, ya, itu halal. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari hadis Abi Qatadah radiyallahu ta'ala'an. Beliau bercerita, satu ketika beliau melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertengahan jalan, beliau sedang memperbaiki sendalnya, tiba-tiba para sahabat melihat himarul wahsh, yaitu keledai liar. Lalu mereka mengejarnya. Lalu Abu Qatadah tidak menyadari bahwa para sahabat sedang mengejar keledai tersebut. Maka Abu Qatadah datang menyusul. Lalu dia meminta tombak. Ternyata tombaknya tidak ada. Lalu dia mengambil tombak itu sebentar. Lalu dia lemparkan tombak itu ke arah hewan tersebut. Lalu dia menyembelih hewan tersebut. Lalu mereka pun memakannya. Tidak lama setelah itu mereka menyesal, karena belum sempat bertanya kepada Nabi tentang apa hukum memakan himarul wahsh, yaitu keledai liar, atau biasa disebut dengan zebra kalau dalam bahasa kita. Belum sempat mereka bertanya kepada Nabi. Lalu tidak lama setelah itu Nabi pun datang sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasa'alnahu an dzalik. Kemudian kami tanyakan tentang hal tersebut. Faqala ma'akum minhu syai. Apakah masih ada, ya, masih tersisa dagingnya dari himar wahsyi yang tadi kalian tangkap itu? Faqultu na'am, kata Abu Qatadah As-Sulami, iya ya Rasulullah. Maka beliau disuguhkan bagian dari hewan tersebut. Fa'akalaha hatta nafidaha wa huwa muhrim. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memakannya. Jelas atau tidak para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Jadi dihalalkan dalam aturan syariat Islam, yaitu sapi yang liar seperti banteng atau yang sejenis dengannya, ya, bison dan lain sebagainya, dari hewan-hewan yang memang sejenis dengan sapi tetapi dia bersifat liar, begitupun dihalalkan memakan apa namanya himarul wahsy, yaitu keledai liar. Kalau yang keledai jinak yang dipelihara dijadikan alat tunggangan dan dijadikan alat untuk misalnya transportasi atau alat untuk membawa barang, itu malah haram dalam ajaran Islam. Sebagaimana nanti dalilnya akan kita bacakan. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di antara yang dihalalkan adalah ad-dhaba'. Ad-dhaba'. Nah, ini akan membuat mungkin para pemirsa Niaga TV agak kaget dan agak heran. Apa itu ad-dhaba'? Ad-dhaba' artinya anjing hutan atau hiena dalam bahasa kita, kadang disebut hiena. Ya. Ini pun ternyata menurut syariat itu adalah dihalalkan. Ya, dihalalkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah anid-dhaba tentang aina itu. Faqal, maka Nabi menjawab, huwa sayyidun, dia adalah hewan yang diburu. Wa yuj'al fihi kabshun idza sadahu al-muhrim. Dan kalau ada orang yang sedang muhrim kemudian dia menangkap hewan tersebut atau memburu hewan tersebut, maka kafaratnya adalah satu ekor domba. Idiahnya apa? Kafaratnya adalah damnya adalah satu ekor domba. Dan tentunya ketika Nabi menganggap itu sebagai saidan, yaitu hewan buruan, maka ya konsekuensinya halal. Ya, konsekuensinya halal. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Ammar berkata, aku berkata kepada Jabir radhiyallahu ta'ala an, ad-dhaba' as-saydun huwa, apakah itu termasuk kepada hewan buruan wahai Jabir sahabat Nabi? Qal na'am. Qultu akuluha, apakah aku boleh memakannya? Qala na'am. Kultu, aqalahu Rasul, qala na'am. Apakah itu ucapan Rasul atau bukan? Iya, itu ucapan Rasul. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Begitupun di antara yang dihalalkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah as-sa'lab. Apa itu as-sa'lab? Musang atau rubah. Itu pun dihalalkan. Walaupun ini masalah khilafiyah. Ya, kalau di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini haram, tidak diperbolehkan. Adapun di mazhab Imam Syafi'i halal, di mazhab Imam Malik makruh. Permasalahan mereka adalah perdebatan. Apakah sa'lab atau musang atau rubah masukkah ke dalam hadis Nabi, kullu dhinabin minas siba' bahwa haram. Setiap hewan yang bertaring dari hewan yang buas, maka dia adalah haram. Apakah sa'lab atau musang masuk ke dalam hadis tersebut? Ulama beda pendapat. Kalau Imam Ahmad mengatakan masuk karena dia bertaring. Kalau Imam Asy-Syafi'i berkata tidak masuk. Karena syaratnya bukan hanya bertaring, tetapi bertaring dan buas. Adapun musang, dia makan buah-buahan dan dia tidak menggunakan taringnya untuk memangsa. Tetapi dia makan buah-buahan. ya, ada pepaya misalnya dia makan, pisang atau misalnya apa, buah-buahan secara umum, ya, walaupun nanti mungkin berjenis juga ya, berjenis tidak satu jenis, ya. Jadi perdebatan seperti ini terkadang disebabkan oleh ada satu hadis yang memiliki makna yang umum, kemudian para ulama berbeda pendapat apakah satu jenis hewan ini seperti tsa'lab dia masuk atau tidak kepada keumuman hadis tersebut. Tentunya yang menjadi ukuran adalah seberapa besar sifat yang ada, sifat haram yang ada dalam hewan tersebut. Kalau hanya ada satu sifat dari dua sifat yang disebutkan, apakah itu menjadi dalil haramnya? Kalau kata Imam Ahmad, iya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, tidak. Kata Imam Malik, ya lebih hati-hati kita hindari. Maka itu makruh. Nah, ini tiga pendapat ya. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, itu dianggap halal. Begitupun di antara yang dihalalkan adalah al-arnab. Kelinci. Ya, kelinci dalam ajaran Islam itu halal. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, satu ketika kami menangkap kelinci, kemudian kami masak, kemudian kami kirim sebagian kepada Rasulullah, yaitu bagian atas dari pahanya, faqabalahu, kemudian Nabi menerima, wa fi riwayatin akalamin, qal wa akalamin, dan beliau memakannya. Memakan daging kelinci. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitupun di antara yang boleh dimakan adalah al-kunfuz. Boleh itu artinya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah, yaitu kunfuz. Apa itu kunfuz? Landak. Landak itu syariat tidak mengharamkannya. Terlebih lagi dia biasa memakan apa? Al-asyjar wan nabat, daun-daunan dan pohon-pohonan, ya. Begitupun al-wabar, wabar, al-wabar. Wabar itu artinya kelinci kecil. Ya, sejenis kelinci tapi dia lebih kecil ukurannya, itu pun halal. Ya. Yang ke selanjutnya adalah wadhab'. Dhab'. Yang orang Indonesia sering terjemahkan biawak, padahal dia bukan biawak. Tetapi dia adalah kadal yang hidup di padang pasir. Ya, kadal yang hidup di padang pasir. Itu ada beberapa riwayat di sini disebutkan. Ada riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Ad-dabat, ad-dab, lastu akuluha wala uharrimu. Aku tidak memakannya, tapi aku tidak mengharamkannya juga, kata Nabi SAW. Begitupun dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diceritakan bahwa di hadapan Nabi dihidangkan babak, lalu Nabi tidak memakannya. Para sahabat bertanya, apakah karena ini haram ya Rasulullah? Beliau berkata, bukan karena haram, tetapi karena ini tidak biasa aku makan. Artinya di kampungku yang begini enggak dimakan. Jadi Nabi tidak mau memakannya, bukan karena itu haram, tetapi karena tidak biasa. Begitupun di antara yang dihalalkan adalah an-na'amah. Tentunya ini kesepakatan para ulama ya, yaitu burung unta. Wal khail, begitupun kuda, kuda pun dihalalkan. Adapun dalil dihalalkannya makan kuda adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Asma radhiyallahu taala anha qalat naharna farasan ala ahdi Rasulillah faakalna. Kami pernah menyembelih seekor kuda pada zaman Nabi, kemudian kami memakan dagingnya. Wala yu'kal as-sannur au sinnur. Tidak boleh memakan kucing. Kucing itu haram ya. Kucing itu adalah haram. Dan Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya berkata, dari Jabir beliau berkata, nahan nabiyyu an aqli hir wa samanihi. Nabi melarang memakan daging kucing dan nilainya. Walal hasyarat al mustakhbathah. Tidak boleh juga seorang muslim memakan serangga-serangga yang kotor. Artinya dianggap tidak baik, tidak thayyib, artinya jijik, seperti namal. Ya, apa annamal? Semut misalnya. Atau zubab, lalat. Atau yang sejenis dengan keduanya. Karena memang kaidahnya tadi, bahwa Allah halalkan yang baik, Allah haramkan yang khabis. Wala ma yataqawwa binabihi. Sebagaimana tidak boleh memakan hewan yang dia melindungi dirinya dengan taring. seperti asad, yaitu singa, wal fahd, seperti sejenis macan ya, macan. Namr, sejenis macan juga. Dhi'ab, serigala. Dub, beruang. Kirdun. Kera atau monyet. Itu haram. Singa haram. Macan dengan segala bentuknya, mau macan kumbang, mau macan tutul, mau macan apalagi, macan pohon, pokoknya segala macam macan ya atau harimau itu adalah haram. Begitupun beruang. Wa ma yustadu bil mikhlab. Dan hewan-hewan yang berburu menggunakan cakarnya. As-saqr, seperti burung raja wali. Wasyahin wal hida'ah, atau seperti burung elang ya, burung raja wali dan lain sebagainya. Illa ghurab wal ghurab, begitupun diharamkan memakan ghurab. Ghurab itu artinya burung apa? Ghurab. Burung apa yang hitam-hitam itu? Gagak ya. Burung ghurab artinya burung gagak. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ghurab az-zara' fayukal, kecuali kalau gagak yang ada di sawah itu boleh. Ya, walaupun ulama beda pendapat masalah itu ya. Gagak yang ada di sawah. Kalau kita mungkin kita sebut burung apa itu yang mirip dengan gagak di sawah. Burung jalak misalnya, jalak kebo atau apalah istilahnya, itu sebagian ulama membolehkannya. Wa ma tawallada min ma'kulin wa ghairi ma'kulin la yu'kal. Dan setiap hewan yang dilahirkan dari hewan yang halal dimakan dengan hewan yang haram dimakan, jatuhnya haram. Contohnya kalau kuda kita silang dengan apa namanya keledai, maka muncul jenis hewan namanya bagel ya, al-baglu, maka ini pun haram. Jadi diambil hukum yang haramnya. Jadi kalau ada yang halal bertemu dengan haram, dihukumi adalah haram. Wa yu'kal kullu saydil bahr, dimakan semua hewan yang ada di laut, illa kecuali ad-difda', kodok, wal timsah, dan buaya. Timsah itu buaya. Ya, kodok dan buaya dilarang untuk dikonsumsi. Wa kullu ma darra akluhu kasummi waz-zujaji wat-turab. Begitupun diharamkan segala bentuk yang membahayakan tubuh seperti racun, seperti kaca beling ya, atau seperti tanah, au kana najisan. Ya, atau sesuatu yang najis itu jelas haram, atau sesuatu yang suci tetapi dianggap kotor, kalbusok, seperti dahak ataupun air mani, tidak boleh ditelan, tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut. Fa ini turra ilal aklil maitah, apabila seseorang terpaksa dalam kondisi darurat memakan bangkai, maka hanya sekedar dibolehkan untuk mengenyangkan saja, untuk mengisi perutnya agar dia tidak mati, dan tidak boleh lebih dari itu. Ayatnya sudah kita bacakan tadi, ghairu adin wala adin. Ya, apa nama Allah katakan apa? Ghairu bagin wala adin, mohon maaf. Bukan karena dia mau atau karena dia melampaui batas, tidak. Tetapi ya karena memang kalau enggak dia makan dia akan mati misalnya. Fa in wajada maitata wa ta'amil ghair au maitah wa saydan wa huwa muhrim akalal maitah. Kalau ada kondisi di mana kita harus memilih, ada bangkai tetapi ada makanan milik orang lain. Jadi ini bangkai, ini ada makanan milik orang lain. Makanan bukan punya kita, milik orang lain. Atau ada bangkai dan ada hewan buruan, sedangkan dia dalam kondisi sedang ihram, akalal maitah. Maka yang dipilih adalah apa? Yang dimakan adalah bangkai. Kenapa? Alasannya karena larangan memakan bangkai adalah kaitan dengan hak Allah. Ya, adapun larangan memakan makanan milik orang lain itu kaitannya dengan hak manusia. Ya, hak Allah itu dibangun di atas kemudahan, sedangkan hak manusia dibangun di atas apa? Hukum yang ketat, tidak boleh kita sembarangan menggunakannya. Baik. Baik, ini barangkali para pemirsa Niaga TV

di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, terputus ya. Hamba Allah sepertinya di Bengkulu. Bisa dicoba lagi Ibu ya. Sepertinya ada apa terputus tadi ya. Baik. Kita masih menantikan apakah ada pertanyaan yang sudah masuk. Sepertinya ada pertanyaan sudah masuk dari pesan singkat. Baik. Apakah Nabi pada bulan Sya'ban paling banyak puasa sunnah? Apakah benar? Benar ya, hadis-hadisnya banyak ya. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ibunda kita berkata, inna ahabba syuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban. Sesungguhnya bulan yang paling disukai Nabi untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Wa kana yasiluhu ila Ramadan, dan Nabi biasa menyambungkannya ke bulan suci Ramadan. Begitu pun ada hadis namanya Usamah bin Zaid. Usamah berkata, lam araka tasumu akthar min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu'an. Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Turfa'u fihi a'malul ibadi ila rabbil alamin. Ya, di bulan itulah amal-amal diangkat ke sisi Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Dan aku suka saat amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Allah Alamis. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sepertinya ada kendala teknis ya, sehingga belum terdengar suaranya. Bisa dicoba lagi Ibu, ya pemirsa kita dari Kalimantan, ya hamba Allah. Baik, kita coba beralih ke atau masih tersambung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Mau nanya Ustaz. Langsung saja Ibu. Tentang kita dianjurkan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, Ustaz. Baik. Misalnya kita kan sudah sebelum Ramadan kan kita sudah membaca Al-Qur'an. Baik. Misalnya sudah 10 juz. Apakah waktu bulan Ramadan nanti kita sambung bacaan kita atau kita mulai dari awal lagi Ustaz? Baik, itu saja Ibu atau masih ada? Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini suaranya jelas Ibu. Baik, jadi justru itu salah satu hal yang saya rasa bagus ya. Jadi kalau kita ingin khatam nanti di bulan suci Ramadan, bisa kita mulai dari bulan Sya'ban. Misalnya kita mulai hari ini, kita perbanyak menghafal membaca Al-Qur'an, nanti di bulan Ramadan sudah sampai juz 10 ya tinggal lanjutkan juz selanjutnya. Enggak ada masalah. Jadi tidak harus Ibu masuk Ramadan harus mulai dari juz 1. Tidak masalah Ibu melanjutkan dari tilawah yang sebelumnya. Bahkan itu akan sangat membantu kita untuk khatam. Ya, untuk menghatamkan. Jadi kita mulainya di bulan Sya'ban, kemudian kita hatamkan di Ramadan, dan itu tidak masalah. Sebagaimana tadi hadis ibunda kita Aisyah bahwa Nabi sudah mulai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan beliau sambung ke bulan Ramadan. Yang terpenting kalau sudah tersisa 2 hari lagi menjelang Ramadan, sudah kita bahas kemarin, itu jangan puasa kecuali bagi yang biasa. Rasul berkata, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini illa rajulun yasumu sauman falyasum. Janganlah mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya kecuali yang biasa berpuasa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh apa tidak kita berdoa menggunakan doa zikir pagi petang ketika sujud di waktu sholat tahajud? Ya kalau memang isinya doa silahkan. Misalnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allah atau Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika astagith, aslih li sya'ni, kulla sampai akhir. Allah alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Payakumbuh. Kalau kita pakai alat terapi ditempelkan di pinggang 3 jam sehari, apakah termasuk syirik? Allah alam bisawab, kalau itu adalah rekomendasi dokter ya, yang dilakukan atas dasar kajian medis, ya kajian ilmiah, ya memang ada obat di situ, obat yang memang bisa dijelaskan secara kimia atau dijelaskan secara ilmu medis, maka enggak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan secara medis, secara kimia atau secara laboratorium, maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Baik, silakan Pak Ali. Anda mengharapkan kepentingnya yang menghalangkan. Baik. Memang kepenting ada dua jenis. Yang kepenting yang ada di pantai, yang selalu yang di dalam laut itu rajungan, Pak. Apa namanya, Pak? Rajunan. Ya, cuma yang di tengah-tengah laut. Kalau kepenting itu di bandar-bandar, Pak. Rajungan ya, betul-betul. Iya, ya. Pak. Lalu? Yang kedua itu masalah halangannya. Yang kedua ada Ustaz yang berpendapat menangis itu tidak membatalkan puasa. Apa, Bapak? Ya, memang berpesan. Apa yang tidak membatalkan? Onani. Iya. Yeah. Siapa yang berpendapat begitu? Ada Ustaz. Ya, salam Ustaz. Salam juga Ustaz. Ustaz tapi salam. Tapi memang itu Ustaz, tapi tidak membatalkan puasa, karena tidak ada nasnya. Tidak ada apa? Tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya, baik. Iya. Yeah. Oke. Makasih Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, masalah kepiting, kalau karena kita berbicara di mazhab Imam Asy-Syafi'i, Allah alam bisawab ya, sebenarnya tadi disebutkan, cuman saya tidak sempat membaca tadi. Apa namanya, masalah kepiting itu sempat beliau bahas. Ya, dikatakan di sini wayukal dan dimakan dan boleh dimakan kullu saydil bahar. Semua hewan buruan yang ada di laut. Karena Nabi berkata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, suci dan mencucikan airnya dan halal bangkainya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah bersabda uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kami dua jenis apa? Bangkai. Dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai adalah al-hut wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ya, itu menunjukkan halalnya segala hewan yang ada di laut. Kecuali, kata beliau, ada dua, ad-dibda, yaitu kodok, memang ada nas dari Nabi, beliau melarang membunuh kodok, dan yang kedua adalah al-timsah. Timsah itu buaya, yang dia memang memiliki taring, dan dia menyerang mangsanya dengan taring. Walaupun itu khilaf sebenarnya. Masalah buaya itu khilaf, walaupun kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka cenderung mengatakan itu adalah sesuatu yang haram ya, berdasarkan mereka lebih menguatkan keumuman hadis kullu dhinabin minas sibak fahuwa haram. Apalagi buaya ya, ke darat juga, dia pergi ke darat lalu dia berburu dan lain sebagainya. Adapun masalah kepiting, sebenarnya kalau di sini dikatakan penulis buku ini cenderung mengatakan haram. Wa mithluha as-sartanu as-saratonu wa yusamma aqrabul ma, ya, atau disebut juga di antara yang diharamkan adalah sarton. Sarton itu ya, kalau kita lihat di kamus ya kepiting, sartonul bahr. Saratonul bahr. Kepiting. Walaupun tadi Pak Ali cerita ada kepiting yang memang hidupnya di mana? Di dalam lautan. Tapi kalau kita lihat Pak Ali, dia masuk ke dalam lautan, tetapi dia pun apa namanya, keluar dan dia hidup juga. Itu khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu masuk ke dalam kategori halal karena Nabi mengatakan dia halal bangkainya, ya, dan Nabi telah menghalalkan dua jenis bangkai. Jadi ada yang cenderung mengatakan bahwa itu halal, ya. Dan ini saya rasa pendapat yang lebih kuat kalau menurut saya. Kalau menurut saya pendapat yang mengatakan kepiting itu halal itu lebih kuat dari sisi nas, bahwa Nabi tidak memberikan pengecualian. Adapun masalah kodok, ya, dikiaskan kepada kodok larangannya belum tentu karena dia hidup di dua alam. Ya, belum tentu. Bisa saja dia masalah yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya kita tidak mendapatkan apa sebenarnya ilatnya. Ya, kita tidak mendapatkan apa sebenarnya ilatnya. Ya, bisa saja seperti itu. Belum tentu apakah, apalagi Nabi tidak menyebutkan secara langsung bahwa sebab diharamkannya kodok itu misalnya hidup di dua alam misalnya. Tidak seperti itu. Tapi Nabi pernah ditanya apa hukumnya memakan kodok, Nabi berkata jangan kalian membunuh apa kodok. Jadi kalau menurut saya, Allah alam bisawab, ya, kepiting itu termasuk sesuatu yang halal berdasarkan keumuman bahwa Allah katakan apa, saydul bahri uhilla lakum saydul bahri, kami halalkan untuk kalian hewan buruan, hewan yang bisa ditangkap yang ada di laut, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 96. Jadi kita sebutkan tiga dalil tadi. Hadisnya dua, ya, hadis tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yang kedua uhillat lana maitatan, yang ketiga tadi firman Allah surat Al-Maidah ayat 96 di mana Allah berfirman uhilla lakum saydal saydul bahri, uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian memburu hewan laut, ya. Jelas Pak Ali. Yang kedua, masalah istimna atau onani, ya, tentunya ini membatalkan menurut pendapat yang lebih kuat. Untuk apa kita mempopulerkan pendapat yang apa namanya yang lemah atau pendapat yang apa namanya bisa menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita? Bukankah bahwa ada kaedah namanya saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu kerusakan, ya? Oleh karenanya para ulama mengatakan itu membatalkan, apalagi itu dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan sengaja, ya, itu para ulama samakan dengan walaupun nanti konsekuensi hukumnya tidak sama dengan jima puasa 2 bulan berturut-turut, kalau itu membatalkan puasa, ya, karena misalnya dalam hadis ketika ibunda Aisyah menceritakan tentang Nabi mendekati beliau, Aisyah berkata sesungguhnya Nabi orang yang bisa mengendalikan apa? Mengendalikan syahwat beliau, artinya tidak sampai keluar air mani. Ya, oleh karena kata para ulama, jangankan mengeluarkan air mani, sekedar kita bercumbu saja itu minimal bisa hukumnya adalah makruh, ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredit barang ada denda, bila telat apakah riba? Ya, itu riba. Ya, riba. Apabila tidak tahu bahwa kredit barang ada denda itu riba, bila sudah terlanjur bagaimana? Ya, segera dilunasi dan bertobat. Lunasi dan bertobat. Ya, tetap hutang. Hutangnya tetap dibayar, ya, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kreditnya dengan muslim, ya, maka kita jelaskan ini ternyata haram. Saya akan bayar pokok yang kita sepakati saja supaya saya tidak terkena denda, dibayar sekaligus misalnya. atau dia lunasi segera dan dia jangan terlambat misalnya, dan dia jangan mengulangi kredit itu lagi kalau dia sudah tahu itu haram. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih di lingkungan saya di sela-sela saat membaca salawat, apa kita mengikutinya setelah selesai berdoa berjamaah? Apa kita mengikutinya mengangkat tangan hamba Allah di subuh? Saat salat tarawih di lingkungan saya di sela-sela rakaat membaca salawat, apa kita mengikutinya? Allah yang bisuap ya, silahkan kita lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalaupun ingin bersolawat, bersolawat sendiri tanpa harus dikomandokan, tanpa harus dengan lapas tertentu. Karena itu Allah alam bisawab, kita tidak ketahui dari sunnah Nabi bahwa itu adalah sesuatu yang disunnahkan atau dianjurkan. Berdoa, ada orang berdoa, kita aminkan tidak masalah. Ya, tapi kalau kita ingin berdoa sendiri, ya dengan permintaan yang kita minta, ya silahkan. Ya, masing-masing kita berbeda apa namanya, hajatnya, permintaannya, dan lain sebagainya. Dalam sholat, kelebihan rokaat, sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam. Jika sujud sahwi sesudah salam, apakah harus salam lagi? Dalam riwayat yang sahih, riwayat Ibnu Mas'ud, kalau saya tidak salah, bahwa Nabi pernah sholat zuhur 5 rokaat, kemudian beliau sujud sahwi setelah salam, dan beliau mengucapkan salam lagi. Ya, sujud sahwi setelah salam, dan beliau salam lagi. Allah alam biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya anjing hutan, hiena dengan anjing biasa dalam hukum halal, dan haramnya? Ada perbedaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi membedakan antara anjing dengan hiena. Ya, oleh karenanya sebenarnya hiena itu kalau kita lihat dia tidak memangsa dalam arti memangsa hewan yang hidup, tetapi dia lebih kepada mengambil hewan yang sudah dimangsa oleh apa? Singa atau harimau misalnya, dan dia disebutkan, pernah saya baca, dia hanya memiliki satu taring, tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, inilah yang kita sebut dengan perkara yang sifatnya tauqifiyah. Ya, terkadang syariat membedakan hukum sesuatu yang menurut akal kita itu sama. Ya, tetapi syariat karena dia turun dari langit, dia memiliki rincian yang dalam tentang sesuatu. Adapun kita hanya melihat dari sesuatu yang sifatnya zahir. Ya, walaupun para ulama sudah berusaha menjelaskan bedanya. Ya, sudah berusaha menjelaskan bedanya dari beberapa poin yang barusan saya sebutkan, bahwa dia taringnya adalah satu, taringnya tidak seperti taring hewan buas. Ya, dan lain sebagainya ya. Walaupun ya mungkin kalau alasan yang kedua itu masih bisa kita perdebatkan dan butuh pengkajian. Tetapi alasan yang paling kuat karena ada nas, ada dalil yang sahih yang membedakan keduanya. Tinggal tugas kita sebagai manusia, saya dan kita semua yang mendengarkan kajian ini, terus mengkaji, belajar apa sebenarnya bedanya, dan kita akan temukan. Akan kita temukan bedanya. Karena tadi, ini adalah syariat, dan syariat mengetahui hal-hal yang sifatnya khafi, yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui. Karena kita hanya melihat dari sisi apa? Yang sifatnya zahir. Walaupun harus kita kaji lagi, tetapi dari sisi hukum ya sudah tetap. Ya, terlepas kita nanti mengkaji dapat atau tidak perbedaannya, itu urusan lain. Tapi kalau memang hadisnya sahih, ya kita terima dulu sebagai satu syariat, sebagai satu ketetapan hukum yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sampai di masjid azan subuh sudah selesai dikumandangkan, tersisa waktu 7 menit. Bagaimana kalau kita langsung salat sunnah dan ada kesempatan berdoa? Kalau kita itu yang lebih utama. Kerjakan salat sunnah qobliyah saja, dan tahiyatul masjid itu bisa saya rasa disatukan dengan qobliyah, karena Nabi ketika mensyariatkan tahiyatul masjid, Nabi berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rakaatain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia ruku 2 rakaat. Tidak disebutkan rukunya dengan harus dengan niat tahiyatul masjid. Yang penting dia tidak langsung duduk. Artinya bisa saja dia salat langsung salat qobliyah, dan itu bisa sekaligus dijadikan sebagai tahiyatul masjid. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batalkah apabila sedang sholat kita batuk berdahak dan dahaknya tertelan? Kalau masalah ketika sholat batuk berdahak tidak batal. masalah nanti dahaknya ditelan, ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kalau dahaknya masih di dalam, ditelan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar, itu bisa membatalkan. Ya, ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi lebih hati-hati, kalau di saat puasa, berdahak, keluar, udah sampai ujung lidah, maka dikeluarkan saja, ada tisu atau apa misalnya. Allah alam bisawab. Apakah boleh kita berdoa dalam hati, misalnya kita lagi tiduran, lalu ingat dengan anak kita langsung kita doakan? Ya silahkan, tidak masalah, berdoa kapan saja, di mana saja. Walaupun ada adab-adab yang utama, tapi kalaupun tidak bisa kita lakukan, ya silahkan berdoa, berharap ya, berdoa berharap silahkan. Tentang kita join, oh ini panjang sekali ya, ini masalah bisnis. Ini bisa ditanyakan nanti di rubrik lain, Ustadz Ami ya, bisa ditanyakan ke beliau. Allah alam bisawab. Doa tahajud yang masyhur, doa tahajud ya, berdoa secara umum ya, yang saya ketahui tidak ada yang secara khusus diajarkan oleh Nabi yang saya tahu. Ya berdoa saja secara umum ya. Allah katakan dalam hadis, dikatakan waktu yang paling mustajab ya di sepertiga malam yang terakhir ya, digunakan untuk berdoa. Ya berdoa dengan urutan yang diajarkan oleh Nabi ya. Puji-pujian, salawat, meminta dan lain sebagainya. Allah alam Islam. Bolehkah wanita salat tarawih di rumah? Sangat boleh, dan itu lebih utama. Wabuyutuhunna khairun lahun, kata Nabi. Salatnya wanita di rumah itu lebih utama. Allah alam Islam. Barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.